الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الحاضرون جماعة المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan kajian kita mempelajari daripada kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib, kitab yang asalnya ditulis oleh Al-Imam Abdul Azim ibn Abdul Qawi Al-Mundhiri rahimahullah, yang kemudian dipilih dan dipilah, dipisahkan antara yang sahih dengan yang dhaifnya oleh Al-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Dan yang kita pelajari adalah kitab sahihnya, Sahih At-Targhib wa Tarhib. Masih dalam hadis yang ke-16, melanjutkan apa yang sebelumnya telah kita pelajari. Ini hadis Abu Kabsah Al-Anmari radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun uqsimu 'alaihin." 3 perkara yang aku bersumpah pada ketiganya. Ini bersumpah kepada Allah pada 3 perkara tersebut, bahwa perkara tersebut adalah perkara yang besar, perkara yang penting. Dzu ahammiyah 'azimah. Wa uhaddithukum haditsan fahfadhu. Dan aku akan sampaikan satu hadis, maka hafalkanlah. Kalimat pembuka yang dengannya diharapkan orang yang mendengarnya kemudian mempersiapkan hatinya sebelum pendengarannya agar mampu mencerna, memahami dengan seksama. 3 perkara tersebut beliau menyatakan, yang pertama, ma naqasa malu 'abdin min shadaqatin. Tidaklah akan berkurang harta seorang hamba dengan dia bersedekah. Wala dhulima 'abdun madzlamatan sabara 'alaiha illa zadahullahu 'izzan. Yang kedua, dan tidaklah seorang hamba dizalimi dengan satu kezaliman yang dia bersabar pada, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan tambah padanya kemuliaan. 2 perkara ini kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, wala fataha 'abdun baba mas'alatin illa fatahallahu 'alaihi baba faqrin. Tidaklah seorang hamba membuka pintu meminta-minta, artinya tidaklah seorang hamba melakukan perbuatan ini, meminta-minta, mengemis, illa fatahallahu 'alaihi faqrin, melainkan Allah akan bukakan padanya pintu kefakiran, Di dalam kalimat yang ketiga ini menunjukkan bahwasannya meminta-minta, mengemis itu merupakan asbab yang akan membawa kepada kelemahan, asbab yang akan membawa kepada kerendahan, dan justru itu merupakan asbab pembuka daripada kefakiran. Telah disebutkan pada sebelumnya bahwa kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Rasul menyatakan wa ja'ala ghinahu fi qalbi, dan Allah jadikan rasa cukup pada hatinya, yakni qanaah. Di saat seseorang kemudian sudah mulai membuka pintu Allah, pintu mengemis, meminta-minta kepada sesama manusia, artinya dia meletakkan dirinya dalam kerendahan, meletakkan dirinya dalam kenistaan dan kehinaan. Al-yadul ulya khairun min yadi sufla. Rasul menyatakan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maka seseorang yang kemudian dia jadikan profesi meminta-minta itu sebagai profesi, mengemis sebagai profesi, pada hakikatnya dia telah merendahkan dirinya baik secara lahir maupun secara batin. Secara mentalitas dan psikis Allah jadikan pada hatinya senantiasa kekurangan. Sebagai hukuman bagi dia, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kefakiran pada dirinya. Wala fataha 'abdun baba mas'alatin illa fatahallahu 'alaihi baba faqrin. Itulah seseorang meminta-minta membuka pintu ini melainkan Allah akan bukakan padanya pintu kefakiran. Berapapun dia dapatkan dari usaha dia meminta-minta, Allah tidak berikan padanya kecukupan. Dalam keadaan dia sendiri belum tentu menikmati apa yang dia dapatkan. Maka kerendahan yang seperti ini tidak patut dan tidak pantas menjadi satu tabiat, satu karakter pada seorang muslim. Karena Allah menginginkan pada setiap muslim adalah kemuliaan. Agama ini menginginkan pada setiap muslim izzan. Menjadi jiwa-jiwa yang kokoh, kuat dan mulia. Sepantasnya bagi setiap muslim untuk memiliki jiwa-jiwa yang mulia tersebut. Tentunya hasil usaha seseorang, walaupun dengan kerja keras, banting tulang, peras keringat, tetapi dengan hasil yang halal dia dapatkan dengan usaha, jauh lebih mulia dibandingkan kemudian seseorang meminta-minta. Dan di dalam Al-Quran terdapat banyak ataupun ada ayat-ayat yang memuji tentang keadaan orang-orang yang menjaga iffah, menjaga kehormatan dengan tidak meminta-minta dalam keadaan mereka butuh. Yahsabuhumul jahilu agniya minat ta'afu. Orang-orang yang tidak mengetahui hakikat keadaan mereka, disangkanya mereka adalah orang-orang yang berkecukupan. Minat ta'afuf, karena ta'afuf menahan diri dari meminta kepada manusia. Padahal mereka orang-orang yang berkekurangan. Ya. Sehari makan sekali itu sudah merupakan anugerah bagi mereka. Ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Kalian bisa mengetahui hakikat keadaan mereka kalau kalian memperhatikan tentang kondisi mereka. Kalau sekedar sekilas memang tidak akan diketahui karena mereka adalah orang-orang yang menjaga iffah. Tetapi di saat kondisinya dilihat, sebetulnya mereka adalah orang-orang yang sangat membutuhkan uluran-uluran tangan dari saudara-saudaranya, membutuhkan bantuan dari saudara-saudaranya. Sehingga di sini letak daripada kemuliaan di saat seseorang mau membantu saudaranya dalam keadaan saudara tersebut tidak pernah meminta, memberi, tetapi di balik layar, tidak secara langsung, sudah kutusir bersedekah dengan cara rahasia. Dengan sedekah cara rahasia ini, si pemberi mendapat keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala satu sisi, ya. Kemudian dia lebih bisa untuk ikhlas secara sempurna karena tidak ada yang mengetahuinya. Sisi yang kedua, bagi yang diberi, dia tidak terendahkan dan terhinakan karena tidak ada yang mengetahui kalau dia diberi oleh saudaranya. Diberi dengan cara rahasia. Sehingga tetap dia bisa menjaga iffahnya, menjaga kehormatan dirinya di hadapan manusia. Kemudian bagi yang lainnya, tidak kemudian timbul hasad, timbul iri terhadap rizki dari saudaranya karena tidak mengetahuinya. Maka yang seperti ini dihasung kepada setiap muslim. Dan ibadah-ibadah sirriyah seperti ini yang akan membawa kepada satu keutamaan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja dengan dosa-dosa kita Allah akan murka kepada kita, tetapi dengan ibadah-ibadah sirriyah seperti ini akan mendatangkan daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Shadaqatu sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah dengan rahasia itu akan memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara orang-orang yang akan mendapatkan naungan Allah Azza wa Jal adalah orang-orang yang tunfik yaminuhu fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma anfaqat yaminuhu. Dia bersedekah dengan satu sedekah yang dia rahasiakan sampai-sampai digambarkan tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Tangan kiri itu saja tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Ini bagi para pelaku sedekah. Di saat melihat saudara-saudaranya memang butuhkan uluran tangan, jangan kemudian kita bakhil terhadap apa yang Allah berikan terhadap diri-diri kita. Kemudian orang yang paling sangat butuh untuk kemudian seseorang mengulurkan bantuannya adalah kerabatnya. Kalau kita mengetahui ada kerabat kita, saudara kita yang masih ada nasab, ada keturunan, kekerabatan, maka mereka-mereka ini adalah orang-orang yang paling berhak untuk mendapatkan uluran tangan. Kerabat. Kemudian ahlul khair yang memang membutuhkan. Ahlul apa namanya? Thalabul ilm misalnya. Para penuntut ilmu. Ya, terlebih dari kalangan ikhwah ahlus sunnah. Anak-anak ikhwah yang berada di ma'ahid ahli sunnah. Mereka butuh uluran tangan kita, dibantu mereka. Kalau kita memiliki keluasan harta, kelebihan harta, maka tempat-tempat tersebut adalah tempat-tempat yang paling tepat untuk penyaluran daripada sebagian harta-harta kita. Sesuatu yang tidak akan pernah sia-sia, ya. Ini adalah sesuatu yang pastinya akan menjadi amalan soleh yang besar insya Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Terlebih kalau kita mengetahui bahwasanya mereka anak didik yang ada di ma'ahad ahli sunnah terkenal betul-betul membutuhkan Ada yang mereka berhenti belajar, kenapa? Enggak sanggup untuk membiayai. Ada yang bisa sekedar membiayai, tetapi enggak sanggup untuk membeli kitab, membeli alkulis untuk belajar, sekedar untuk jajan saja enggak ada. Yang seperti ini, nilainya sangat tinggi. Seseorang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala harta, tapi mungkin dia tidak ada kesempatan untuk bisa belajar. Dengan dia menopang anak-anak yang belajar itu, bisa jadi si pemberi harta ini, ya si pemberi kecukupan terhadap anak-anak yang belajar ini lebih baik daripada si anak-anak tersebut. Bisa jadi. Karena dia menopang belajarnya anak-anak. Apa yang dilakukan oleh anak-anak tersebut bisa menjadi amal soleh bagi si penopang tadi. Jangan sampai kemudian ya anak-anak ahlu sunnah orang tuanya sampai mengadahkan tangan di hadapan ukhuwah yang lain. Jangan sampai. Jadi dalam perkara-perkara seperti ini tentunya setiap kita harus terketuk hatinya yang memiliki kelebihan, keluasan rezeki, membantu saudaranya tanpa harus diminta. Nah, itu adalah diantara ladang-ladang amalan yang besar terkait dengan pengalokasian harta, di mana harta kita ini akan dipertanggungjawabkan seolah azza wa jalla. Baik. Ikhwati fillah azzakumullah. Berikutnya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa uhadditsukum haditsan fahfadhu." Au kalimah nahwaha, yakni ada kalimat yang semisal dengan itu, tiga perkara yang telah disebutkan. Ya. Yang pertama adalah bahwasannya harta yang diinfakkan itu tidaklah akan berkurang, dan bahwasannya seseorang yang dizalim kemudian dia bersabar maka itu adalah kemuliaan, dan yang ketiga barang siapa yang membuka pintu masalah ya, suka untuk meminta-minta dan menghinakan dirinya, merendahkan dan menistakan dirinya dengan meminta-minta, maka Allah akan bukakan pada dirinya pintu kefakiran, atau kalimat yang semisal dengan ini. Wa uhadditsukum haditsan fahfadhu, dan aku sampaikan kepada kalian, kata Rasul, satu hadits, maka hafalkanlah. Ya, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam ya meminta kepada kita supaya kita menghafalnya. Artinya di sini perkara yang akan disampaikan ini perkara besar. Sampai beliau mengarahkan dan perintahkan supaya kita menghafalnya. Jadi yang akan disampaikan oleh beliau tiga perkara, kemudian setelah itu satu hadis. Tiga perkara telah lewat, satu hadis yang akan kita baca berikutnya. Beliau memberikan satu gambaran ya yang mencakup dengan kalimat-kalimat yang cukup singkat tentang keadaan daripada manusia terkait dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Beliau menyatakan, innamad dunya li arba'ati nafar, bahwasanya dunia itu untuk empat kelompok manusia. Nah, di sini merupakan uslub, merupakan metode dan cara dalam memberikan penjelasan dalam metode penyampaian supaya mudah untuk dicerna, difahami dan diresapi, dan mudah untuk kemudian dihafal adalah dengan cara seperti ini. Apa yang hendak disampaikan itu dibuat klasifikasi. Ya. innamad dunya li arba'ati nafar. Ini kan sudah klasifikasi. Dunia itu untuk 4 kelompok manusia. Sehingga dalam setiap benak orang yang mendengar sudah mempersiapkan bahwa ini nanti perkara yang akan disampaikan ada 4 kelompok manusia. Yang pertama, abdun razaqahullahu malan wa ilman. Abdun razaqahullahu malan wa ilman. Seorang hamba yang Allah beri karunia dengan ilmu dan harta. Fahuwa yattaqi fihi rabbah. Lantas dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla pada keduanya, yakni pada ilmu dan hartanya. Wa yasilu fihi rahimah. Dengan ilmu dan harta tersebut dia sambung kekerabatannya. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqan. Dan dia mengetahui pada harta tersebut atau tersebut Allah memiliki hak padanya. Fahada bi afdalil manazil. Maka inilah kedudukan yang paling tingginya, paling utamanya. Ini yang pertama, ya. Jadi yang pertama dengan satu kalimat yang ringkas. Abdun razaqallahu malan wa ilman. Seorang hamba yang diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala harta dan pengetahuan, ilmu. Rasulullah SAW mengibaratkan dengan abdun, karena kita ini semua adalah hamba, hamba Allah Subhanahu wa taala. Meskipun diberi oleh Allah kedudukan dengan ilmu yang tinggi dan diberi keluasan rizki, dia adalah hamba, dia adalah abdun. Sehingga dengan itu terjauh dari kesombongan dan kecongkakan. Dan Rasulullah SAW mengatakan razaqahullah. Ini isyarat bahwasanya apa yang ada pada diri si hamba tadi dari harta dan ilmu itu semata adalah dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak sombong. Allah malan wa ilman, harta dan ilmu. Kalau hanya diberi harta tidak diberi ilmu, maka dia tidak mengetahui hak-hak harta tersebut dan tidak mengetahui bagaimana harus mengalokasikannya. Diberi ilmu tetapi tidak diberi harta, dia ingin melakukan amalan-amalan besar tetapi dia terbatas karena tidak memiliki harta. Dia hanya bisa dengan ilmunya berbuat baik. Tetapi di saat terkumpul kedua-duanya, harta dan ilmu, dan kemudian orang yang diberi ilmu tersebut yattaqi fihi rabbah, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengetahui pada hartanya ada hak-hak manusia karena dia berilmu. Wa yasil fihi rahimah, dia keluarkan zakatnya. Zakat harta dan zakat ilmu. Karena ilmu juga ada zakatnya. Harta itu sesuatu yang zahir. Ada nisabnya di sana. Ada haul di sana setelah lewat 1 tahun. Dan ada batasan-batasan lain yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan masalah akamu zakat. Dan siapa-siapa yang berhak menerimanya. Karena dia merupakan orang yang berilmu, dia tahu tentang harta tersebut harus dibagaimanakan. Hak Allah dia tunaikan pada hartanya. Kemudian wa yasilu fihi rahimah. Dia sambung silaturahmi dengan harta tersebut. Seseorang kalau diberi ilmu oleh Allah dan diberi ketakwaan, dia diberi harta, harta itu tidak akan menguasai jiwanya. Harta hanya berada di tangannya, tidak kemudian masuk ke dalam hatinya. maka dia akan gunakan harta tersebut sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Dia akan alokasikan harta tersebut dalam jalan-jalan yang Allah maukan. Yasilu fihi rahimah. Dia gunakan untuk menyambung silaturahmi. Dia gunakan untuk menyambung silaturahmi. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki ilmu dan tidak memiliki takwa, di saat dia kaya, maka dia menjadi abkhalun nas, orang yang paling bakhilnya manusia. Jangankan kepada orang lain, kalau kepada keluarganya dia bakhil. Kepada kerabatnya, bahkan disebabkan karena kekayaan tersebut dia putuskan hubungan kekeluargaan hanya karena mungkin memandang saudara-saudaranya bukan orang-orang yang berat. Na'udzubillah. Wahal asaitum intawallaitum intawallaitum tusidu bil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Bisa jadi kalau kalian itu menguasai bumi, kalian akan membuat kerusakan di atas muka bumi ini dan kalian akan putuskan kekerabatan-kekerabatan kalian. Ini keadaan orang-orang yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Auzubillah. Orang-orang yang bertakwa, dia mengetahui hak-hak pada hartanya. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqan, dan dia mengetahui pula hak Allah pada hartanya dan pada ilmunya. Sedekahnya ilmu itu dengan cara diajarkan. Sedekahnya ilmu dengan cara diajarkan. Dan sebagaimana harta kalau dia disedekahkan tidak hilang, ya, berkembang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ilmu di saat diajarkan, ya, tidak berkurang. Di saat kemudian seseorang mengajarkan kepada saudaranya, maka Allah akan bukakan pintu-pintu hikmah dalam dirinya. Bertambah ilmunya, bukan berkurang. Ini keutamaan daripada ahlul ilm yang mengajarkan ilmunya. Ikhwati billah azakumullah, di dalam lafaz yang pertama ini dari empat kelompok manusia, ini yang pertamanya merupakan afdalul manazil. Afdalul manazil artinya adalah kedudukan yang paling tinggi. Dari keempat kelompok manusia yang akan disebutkan ini adalah kedudukan yang paling tingginya, paling mulianya. Kita bisa mengambil faedah daripada ini. Yang pertama, bahwasannya para hamba itu kedudukannya mereka dalam kehidupan dunia pun mereka berperingkat. Dan itu suatu yang wakil, ya, suatu yang tampak terlihat bahwa manusia tidak dalam satu derajat. Ada orang yang miskin, ada orang kaya, ada orang jahil, ada orang alim. Dan kedudukan mereka nanti di akhirat pun juga sama. Dan kalau kita melihat dari sisi bahwasanya adalah afdhal, artinya di sana kedudukan yang paling tinggi di surga. Karena memang surga itu juga berperingkat. Surga itu berperingkat. Dan surga terletak di atas langit yang ketujuh sana. Surga itu letaknya di atas langit yang ketujuh. Tinggi kedudukannya. Dan surga itu sendiri berperingkat-peringkat. Satu peringkat dengan ada 100 tahun perjalanan jaraknya. Sedangkan surga ada 100 peringkat. Ibn Abbas mengatakan al-jannatu mi'atu darajah, ma baina darajatain mi'atu amin. Surga itu 100 peringkat. Antara peringkat satu dengan peringkat yang lain itu ada 100 tahun perjalanan. Ahlul jannah yatara'un manazilahum kama tatara'un al-kawakib ad-durri fi ufuqis sama. Ahlul jannah mereka saling melihat satu kedudukan dengan kedudukan yang lain seperti kalian melihat bintang-bintang yang ada di langit. Jadi kedudukan yang di atasnya itu kita tidak tahu apa yang ada, kenikmatan yang ada di atas sana. Sedangkan seseorang berada di surga, dia juga tidak ingin untuk kemudian meninggalkan tempatnya karena dia merasa bahwa dirinya yang paling mendapatkan nikmat. Ya. Ahlul jannah yang paling kemper, paling terakhir masuk surga. Ya. Ahlul jannah dari al-jahannamiyun, ya, ini orang-orang yang sudah masuk neraka kemudian dikeluarkan dari neraka yang terakhir sendiri. Yang terakhir sendiri masuk ke dalam surga. Itu dia mengatakan enggak ada dari penduduk surga yang diberi oleh Allah keutamaan lebih yang diberikan kepada saya. Itu yang paling kemper ya, paling bawah, paling dasar. Dia merasa diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Enggak ada yang diberikan melebihi daripada apa yang saya diberi dengannya. Padahal dia paling bawah. Melihat kedudukan di atasnya cuma melihat seperti kita melihat bintang-bintang ini. 100 tahun perjalanan jaraknya. Itu keadaan daripada ahlul jannah. Maka manusia mereka berperingkat di dunia dan di akhirat. Kemudian kita bisa mengambil faedah pula daripada hadis ini bahwasanya harta tidak akan bermanfaat dan tidak akan membawa kepada barokah bagi pemiliknya melainkan apabila harta tersebut ditunaikan hak-haknya. Hak-hak daripada harta. Dan tentunya penunaian daripada hak tersebut pun harus terpenuhi padanya dua syarat sebagaimana yang telah difahami bersama. Syarat yang pertama, dia mengilmui apa yang akan dia keluarkan dari harta ini adalah jalan-jalan kebaikan. Mengilmui, karena ini kaitannya dengan orang yang diberi harta dan ilmu. Ini syarat yang pertama. Dia mengilmui bahwa apa yang dia akan keluarkan ini adalah jalan-jalan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Karena banyak orang yang memang royal dia. Orang yang memang suka wah-wah, suka memberi. Tapi dia tidak berilmu, dia tidak tahu jalan-jalan kebaikan. Dia hambur-hamburkan uang bukan pada tempatnya. Maka syarat yang pertama adalah mengilmui jalan-jalan kebaikan daripada hartanya, selain daripada zakat. Sehingga nilai inilah yang menyebabkan dia berada di afdhalil manazil, kedudukan yang paling tinggi. Kemudian yang kedua adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi faedah pula daripada hadis ini keutamaan daripada silaturahmi. Dan bahwasannya silaturahmi itu merupakan termasuk daripada a'dhamul qurbah. Bentuk taqarrub yang paling a'zam, afdal, sangat utama, sangat besar. Rasul menyatakan man ahabba an yunsa'alahu fi rizki an yunsa'alahu fi rizki wa yunsa'alahu fi adhari falyas rahimah. Barang siapa yang suka, senang untuk kemudian diluaskan rizkinya, panjangkan usianya, hendaknya dia menyambung silaturahmi. Sambung silaturahmi. Dengan menyambung silaturahmi, ya bukan akan berkurang hartanya, walaupun kita di saat bersilaturahmi membawa harta kita, ya. Akhirnya kan berkurang ya. Kita bawa harta dalam rangka silaturahmi sekedar memberi. ala kadarnya lah apa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita berikan kepada saudara kita. Saudara kita senang, Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala kita dan Allah akan beri keluasan rezeki bagi kita. Enggak tahu jalannya dari mana. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan apa? Keluasan rezeki. Man habba an yuksata lahu fi rizqi wa yursalahu fi athari. Siapa saja yang senang untuk kemudian diluaskan rezekinya dan dipanjangkan usianya, fal yasil rahimah, hendaknya dia menyambung silaturahmi. Dan yang namanya menyambung itu bukan sekedar balas. Balas itu bagaimana? Ya karena saudaranya sudah datang duluan ke tempat kita, ya kita gantian ke sana. Ini namanya balas. Bukan nyambung. Namanya nyambung itu saudara kita enggak pernah mau mengerti kita, enggak pernah wala kalimah telepon. Padahal kita kakaknya misalnya. Padahal kita lebih tua misalnya, lebih berhak untuk kemudian ya ditanya kabarnya, dimuliakan, ya, diberi haknya dan semisalnya. Katakanlah demikian. Justru dikatakan menyambung karena sesuatu ada, sesuatu yang apa? Ada satu masalah di situ, ya. Dikatakan menyambung karena mungkin juga sudah putus, tidak pernah ada hubungan. Ini namanya menyambung. Kalau memang sudah her-heran begitu setiap saat, setiap waktu, ya beda dengan nilai yang ini tadi. Di saat kemudian saudara kita inginnya putus mungkin dengan kita sudah, ya kita yang menyambung, kita yang datangi ke sana, kita yang nyambangi dia, bawa sedikit daripada apa yang Allah berikan kepada kita. Ya, sekedar untuk melunakkan hatinya, menyenangkan dia, nanti akan terbina hubungan yang baik. Dan ini pahalanya luar biasa besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin kerabat kita bukan orang yang miskin atau bukan orang yang tidak mampu, tetapi keberadaan kita membawa hadiah kepadanya itu sangat terkesan dan sangat berkesan, sangat bernilai, apalagi dari kakaknya misalnya, luar biasa, akan selalu diingat. Ini yang perlu untuk kemudian setiap kita, ya kita lihatlah, kita introspeksi diri kita masing-masing, sudahkah kita melakukan hal tersebut. Kemudian juga jangan terbatas hanya saudara kita yang sudah ikut ngaji begitu, jangan. Justru saudara-saudara kita yang belum ngaji itu yang lebih untuk butuh kita, ya, sambangi supaya apa? Kita bisa berdoa dalam keluarga, ada mereka berdakwah dengan apa yang Allah mudahkan kepada kita. Terlebih kalau kebetulan saudara kita memang dari si ekonomi di bawah kita misalnya, ya. Masya Allah, itu kesempatan emas untuk seseorang bisa berdakwah dalam keluarga, mengajak keluarganya, mengajak kepada jalan-jalan kebaikan. Demikian pula sepantasnya bagi kita yang sudah ngaji ini menjadi teladan dalam berbagai macam jalan-jalan kebaikan, terkhusus dalam masalah ini, silaturahim. Dan tentunya rahimul ilm ablag min rahimul qurabah. Rahimul ilm ablag min rahimul qurabah. Artinya untuk disambungnya karena ilmu itu lebih utama daripada disambung hanya semata karena kekerabatan. Kalau kekerabatan itu saja demikian sangat besar nilainya, maka kita menyambung, ya, silah terhadap orang-orang yang berilmu, ahlul ilm, itu lebih besar lagi. Mereka adalah orang-orang yang memberikan kehidupan kepada kita. Menghidupkan dalam arti yakni memberikan nasihat-nasihat yang akan menyebabkan hidupnya hati-hati kita. Dan ini bukan karena mereka, kemudian daripada ahlul ilm yang senantiasa memberikan nasihat-nasihat kepada kita, hati kita seperti apa? Resah, rusak. Orang-orang yang tidak pernah tersiram dengan nasihat-nasihat ilmiah akan keras hatinya, tidak mudah untuk bisa tersentuh hatinya. Maka orang-orang tersebut adalah orang-orang yang paling besar ya manfaatnya terhadap umat, paling besar jasanya terhadap umat. Sehingga karenanya Allah Subhanahu wa taala jadikan makhluk-makhluk semuanya itu memohonkan ampun untuk mereka, ahlul ilm. Yastaghfiru lahu kullu man fis samawati wal ard hatta al-hitan fil jawfil ma. Minta untuk ahlul ilm ini segala sesuatu yang di langit dan di bumi, sampai pun ikan-ikan yang ada di lautan, di dasar laut sana. Tidak tahu jumlahnya berapa ikan yang ada di dasar laut sana. Semuanya mintakan ampun untuk muallimul khair, para pengajar-pengajar kebaikan. Sehingga ini memiliki nilai yang sangat besar, rahimul ilm, untuk menyambung silaturahmi cepat karena hal tersebut. Di samping kita akan mendapatkan sekian banyak keutamaan, ya paling tidak kita akan mendapatkan wejangan, nasihat, ya kalimat hikmah, atau kita bisa menanyakan satu perkara terkait dengan masalah-masalah tersebut. Sehingga mereka ahlul ilm sepantasnya untuk kita muliakan dan sepantasnya untuk kita senantiasa dan sering-sering untuk berkunjung kepada mereka. Itu akan menghidupkan hati, ya, akan menasihati diri-diri kita dengan keberadaan mereka dan kedekatan kita terhadap wallahu ta'ala alam bisawab. Satu dulu ya, dari arba' nafar ini kita bahas satu dulu, sisanya pada pertemuan berikutnya insyaallah. Naktafi lahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.